Aduh, aduh, aduh, dari telur lagi dinanti, apalagi sudah menetas. Cinta kita, hai mana apinya, mana panasnya, pelita cinta kita.